Sebelum kita lanjutkan, tolonglah teman-teman yang ada yang membaca hadis. Terakhir di hadis yang ke-28 di Al-Baqarah bin Sariyah bin Nadiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Telah kita bahas beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, sampai berapa kemarin? 7. Ke-8, talabul wasiyah min ashabil ilm, yang meminta wasiat pada orang-orang yang berilmu. Kemudian yang ke-9, kata Syekh, annahu la wasiyata afdal wala akmal min wasiyat bi taqwallahi azza wa jalla. Ini sering kita ulang-ulang. Tidak ada wasiat yang paling utama dan yang paling sempurna untuk kita saling mewasiati, saling mewasiatkan satu sama lain kecuali dengan wasiat taqwa Allah. Bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Sebagaimana di An-Nisa ayat 131. Kemudian yang ke-10 dalam hadis, al-wasiyah bi sam'i wa tha'ah li ulati al-umuri wa in kanu 'abidan. Di dalam hadis wasiat Nabi alaihi salatu wasalam untuk mendengar dan taat kepada penguasa, ya, meskipun mereka dari kalangan abid, dari kalangan hamba sahaya. Hanya saja dengan takdir Allah azza wa jal, mereka menjadi penguasa. Karena kata Nabi alaihissalam, wa'alaikum islami wa ta'ah wa in ta'amaru alaikum abdun. Apa pentingnya untuk kita tetap mendengar dan taat kendati pun pemimpin tersebut, penguasa tersebut adalah seorang muda, seorang hamba sahaya yang pada dasarnya tidak pantas untuk menjadi penguasa, dikarenakan kata Syekh, di anna sama wa ta'ata lahum tantafi bihi syururun kathiratun wa fawdha 'azima. Dengan mendengar dan taat pada mereka, maka akan hilanglah kejelekan-kejelekan yang banyak dan keributan-keributan yang besar. Dengan kita taat mendengar kepada penguasa, maka akan hilang berbagai macam kejelekan dan keributan yang sangat besar. Adab ayam mendengar dan mentaati himbauan, anjuran, ajakan, perintah dari penguasanya, sehingga kejelekan-kejelekan itu enggak bakalan muncul. Baik, nanti pun muncul sedikit, tapi bagaimana ketika hilangnya penguasa tidak didengar dan tidak ditaati, dan enggak bakal mungkin ada penguasa kalau tidak didengar dan tidak ditaati. Kerusakan harta pasti ketika terjadi di sana dari rakyat yang tidak mendengar dan tidak mentaati, terjadi pengerusakan di sana sini. Yang menyampaikan kepada jiwa bentrokan di sana sini, itu akibat tidak mendengar dan tidak mentaati terhadap penguasanya, sehingga akan terjaga terhindar dari fawdha 'azimah, kebisingan atau suasana kondisi yang tidak karuan, yang tidak nyaman, tidak kondusif, maka itu pun akan terhindar dari lingkup rakyat yang ketika mereka memperhatikan untuk mendengar dan taat kepada penguasanya. Tapi ketika hilang, maka akan terjadi fawdha' azimah, keributan yang sangat besar. Keributan yang sangat besar yang mengantarkan kepada pertumpahan darah. Yang ke-11 kata Syekh, duhur ayat ini ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tampak jelasnya pertanda dari pertanda-pertanda kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dalam hadis menunjukkan tampaknya tanda-tanda kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di masa hidupnya, man yashminkum ba'di fa sayaraktilafan katsira. Barang siapa yang dia hidup sepeninggalku, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Walladhi asyau minas sahabati ra'au ikhtilafan katsiran kama ya'lamu kama yu'lamu dhalika min at-tarikh. Sehingga yang hidup dari kalangan para sahabat, yang hidup dari kalangan para sahabat setelah meninggal Nabi alaihi wasallam sampai kita sekarang ini, mereka melihat istilah kathira, perselisihan yang banyak. Tidak jauh di zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, penyelisihan-penyelisihan. Banyak manusia yang murtad, keluar dari Islam. Banyak manusia yang meninggalkan solat, tidak lagi mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya serta penguasanya. Sehingga diperangi di masa Abu Bakar. Dan juga lagi di masa Umar, sama terjadi perselisihan yang sangat banyak, apalagi dibandingkan sampai zaman kita sekarang. Itu semua yu'lamu dzalika min at-tarikh, diketahui dari tarikh, dari sejarah. Sehingga tidak ada Nabi Al-Sulam menyatakan atau mengatakan seperti itu, dikatakan wahyu Allah SWT. Kaifa sayakun, bagaimana perkara yang akan terjadi. Yang ke-12, lusuk wa tamassuk bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. La siyama inda al-ikhtilal wa tafarruq. Wa li hadha qala alaikum bi sunnati. Wajibnya untuk berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih ketika kita dihadapkan kepada perselisihan dan perpecahan. Maka sangat-sangat butuhnya kita akan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat butuhnya kita untuk berpegang teguh terhadap sunnah, sehingga agama tidak dihinakan, ajaran tidak disesatkan. Ketika berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan menoleh ke kanan dan kiri, yang hal itu akan menjauhkan dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga bah kata Syekh, annahu yanbaghi atamassuku syadid hatta ya'ida 'alaiha aw ya'uddu 'alaiha bitawajjuh li'alla tafarat min al-insan. Selayaknya untuk berpegang teguh dengan sangat, yaitu dengan bentuk menggigitnya dengan gigi, atau dengan gigi geraham yang paling ujung, pindah wajib. Menunjukkan sangat-sangat berpegang teguhnya, sangat-sangat mengikat dengan eratnya, sampai digigit kata Rasulullah SAW dengan gigi geraham yang paling belakang. Menunjukkan sangat-sangat kuat dan berpegang teguh terhadap sunnah, terlebih di masa kita sekarang ini. Karena Rasul SAW menyatakan, seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama, bahwasanya seseorang berada di atas sunnah ini, istiqamah atas sunnah, kalqabidu ala jamrin, seperti orang yang memegang bara api. Sangat-sangat butuh ini terhadap sunnah, sementara kondisinya sangat panas, kondisinya banyak godaan, banyak celaan. Tetapi dia sangat-sangat butuh terhadap benda yang panas tersebut. Kalau qabidu, kalau qabidu ala jamrin, seperti orang yang memegang bara api, dilepas, sangat butuh. Kemudian atau dilepas dia akan binasa, sementara dipegang panas, dia butuh kesabaran untuk menghadapi hawa ini, dia butuh keuletan, kesabaran dalam menghadapi sunnah yang banyak rintangan tersebut. Dan juga Rasulullah SAW menyatakan keutamaan sahabat itu terhadap sunnah di zaman kita, keutamaannya kata Rasulullah SAW, lahu atau walahu ajru minas sahabah, mereka memiliki pahala seperti pahalanya para sahabat, bukan dari pahala mereka tetapi dari pahala para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan yang ke-14, at-tahdhiru min muhdatsatil umur, peringatan dari perkara-perkara yang baru. Dan perkara-perkara yang baru yang diingatkan, yang diperingatkan oleh Nabi alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur wal muradu biha al-muhdatsatu fid din, yang dimaksudkan dengannya yaitu perkara-perkara yang baru dalam agama, bukan perkara-perkara yang baru dalam dunia, perihal dunia. Ini telah kita lalui, dan sering kita lalui di hadis yang kelima, di hadis Aisyah. Wa amma ma yahduthu fid dunya wa yunzaru fihi, adapun yang terjadi, yang baru terjadi dalam permasalahan dunia, maka dilihat, diperhatikan. Idza kana fihi maslahatun fala tahdhir minhu, kalau ternyata memang ada maslahatnya untuk duniawi, urusan dunia, maka fala tahdhir minhu, tidak diperingatkan dari ini. Kalau perkara-perkara baru tersebut ada manfaatnya, maslahatnya dari sisi duniawi, seperti ini mukabilus sawt, yang pengeras suara, ini adalah perkara-perkara yang baru dalam agama, perkara-perkara yang baru dalam dunia. Kenapa? Karena dahulu di zaman Nabi SAW tidak ada. Maka ini bermanfaat, mengandung maslahat. Orang bisa mendengar yang jauh, wanita bisa mendengar, sehingga ada manfaatnya, tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka tidak usah diperingatkan. Amma ma yasru fid din, adapun yang terjadi pada agama ini, fa innahu yajibu al-hadru minhu, maka wajib untuk memperingatkan dari ini, memperingatkan dari perkara-perkara yang menyisi agama. Bahkan kata para masyair, memperingatkan pula dari orang-orangnya, dari tokoh-tokohnya, karena hadar sifatnya umum, baik dari amil atau ma'mulnya, dari orang-orangnya ataupun dari kitab-kitabnya, dari karya-karyanya. Sehingga apa yang terjadi dalam agama ini dari perkara-perkara yang baru, fa innahu yajibu al-hadru minhu, maka wajib diperingatkan dari ini. Lima fih min at-tafarruqi fi dinillah wa tashattut wa tadyi' al-ummati ba'dha aw ba'daha ba'dhan. Atau seandainya terjadi masalah di dalam agama ini, terjadi sesuatu dalam agama ini yang wajib untuk diperingatkan darinya. Kenapa? Karena kalau tidak diperingatkan, hal itu mengandung tafarruq, perpecahan di dalam agama ini, terkotak-kotak umat ini, tersia-siakan, terbuang waktu mereka. Maka jika terjadi di dalam agama ini, wajib untuk diperingatkan, wajib untuk diperingatkan supaya mereka tidak bercerai-berai, tidak berpisah dari agama Allah Azza wa Jalla, sebagiannya mengambil jalan pintas, sebagiannya mengambil jalan cepat menurut mereka, tetapi ternyata itu menyisihi Allah SWT dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. termasuk pada hadis yang ke-29. Wadalina Abu Zakaria Yahya bin Syarah An-Nawawi rahimahullah An-Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'an-nar. Dari Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu bin Jabal beliau berkata, aku berkata wahai Rasulullah, beritakan kepadaku, kabarkan kepadaku bi amali, dengan satu amalan, suatu perbuatan yang amalan atau perbuatan tersebut akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Subhanallah. Itu para sahabat meminta untuk ditunjukkan, diberitakan, diberitahu, dikasih tahu suatu amalan yang akan memasukkan mereka ke dalam surga dan menjauhkan mereka dari neraka. Tidak neko-neko macam-macam. Minta amalan ini itu. Bahwa kita kebanyakan amalan, minta amalan untuk ini, amalan untuk itu. Lihat para sahabat, mereka meminta suatu amalan dari Rasulullah SAW yang akan dan bisa memasukkan mereka ke dalam surga, menjauhkan mereka dari neraka. Sehingga tidak ada yang meminta kepada Rasulullah SAW tentang urusan dunia. Qala marhaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alta al-'azim, sungguh kau telah meminta dari perkara yang sangat agung, yang sangat besar. Perkara yang enteng meminta untuk dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Wa inna la yasiru ala man yassarahu Allahu alaihi, sesungguhnya Allah SWT akan mudahkan. Sesungguhnya perkaranya akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Seseorang akan dimudahkan masuk surga, dijauhkan dari neraka ketika Allah mudahkan untuk menggapainya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang akan menandingi kalimat la ilaha illallah, atau kalimat yang akan menjauhkan mereka dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Ini seyogianya yang kita minta nasihat, minta arahan, suatu amalan, suatu perbuatan, suatu kalimat, suatu zikir yang akan memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Oke, ini urusannya sangat besar, urusannya sangat agung, dan kemudahan yang Allah akan berikan bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Di antaranya ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kau beribadah kepada Allah SWT semata, tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Amalan yang akan masukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dia dari neraka, yaitu dengan dia bertauhid, yang menyerahkan seluruh peribadahan hanya kepada Allah tanpa menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian waktu imus sholat, menegakkan sholat, sholat pun termasuk dari amalan yang akan masuk ke seorang dalam surga dan menjauhkan dirinya dari neraka. Yang pertama ma'ruf. Rasulullah menyatakan dalam hadis Mu'adz yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim, "Man qala akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang dia mengucapkan suatu ucapan dari akhir kehidupannya di dunia ini, la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Menunjukkan dia sebagai orang-orang yang mempersembahkan seluruh ibadahnya kepada Allah, sehingga di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah yang ditanya dakhul jannah, dia akan masuk surga. Dan juga amal yang dimasukkan ke dalam surga waktu ini musolat, menegakkan salat. Sudah kita lewati dalam hadis yang ketiga, ya. Karena yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Taala yang berkaitan kita dengan Allah yaitu salatuhu, salatnya. In kana tamatan kutibat lahu tamatan, kalau sempurna salatnya maka akan dicatat sempurna. Menunjukkan bahwasanya hari ini akan masukkan mereka ke dalam surga. Oleh karenanya orang-orang kafir mereka tidak masuk surga. Kenapa? Karena tidak salat. Ketika ditanya oleh penduduk surga, apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka? Ma sadakakum fi saqar, qalu lan nakum minal musallin. Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka? Maka dijawab oleh mereka, karena kami dahulu enggak sholat. Ya, seandainya mereka sholat, maka mereka akan masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Itu keutamaan sholat di antaranya. Demikian pula waktu zakat, amalan yang dimasukkan ke dalam surga dan jauhkan dari neraka yaitu dengan menunaikan zakat ketika nisab dan haul ataupun panen. Wa tasumu ramadhana, demikian pula puasa Ramadan. Wa tahujjul baita dan haji ke Baitullah. Maka ini semua menunjukkan dari arkanil Islam yang mana masing-masing perbuatan tersebut akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Karena itulah takkiran man ma'ruf syi'a, jangan menganggap enteng, menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Thumma qala, kemudian kata Rasulullah SAW, ala adukuka ala abwa bil khair, maukah aku tunjukkan kepada engkau, khusus Mu'ad dan umum kepada kita, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. Tentunya para sahabat mengiyakan, karena itu yang mereka inginkan. Ya, untuk menggapai pintu-pintu kebaikan, bukan hanya satu pintu, pintu-pintu kebaikan. Sehingga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pintu-pintu kebaikan yaitu as-sawmu junnatun, puasa itu junnah, tameng. Sehingga akan melindungi seseorang dari perbuatan keji, dari perbuatan yang mungkar. Karena itu Rasulullah SAW menasihatkan para pemuda, ya masyaul syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu dan terakhir untuk menikah, mampu biayanya, ya badannya, ya, tempatnya, dan dari perkara-perkara yang akan menunjang pernikahan dia, maka falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Innahu aqaddu lil basar wa ahsanu lil qalb, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, kata Rasulullah SAW, fa'alihi bisiyam, hendaklah dia berpuasa. Yang tidak mampu menikah maka berpuasa. Kenapa? Fa innahu wija, karena puasa itu tameng, junnah. Kajunahi ahadiku fil qital, seperti tameng salah seorang yang terakhir ketika perang, sehingga dia selamat dari kilatan pedang, tombak, panah. Karena kan ada tamengnya, ada penghalangnya. Demikian pula dengan puasa, sebagai tameng dia dari berbagai macam tipu daya syaitan. Karena syaitan dia jadi majordam mengalir di aliran-aliran darah kita masing-masing. Sehingga tatkala seseorang yang berpuasa membentuk pribadi muslim yang muttaqin la'allakum tattaqun, itu semua akan menjauhkan mereka. Bahkan datang hadis yang lain, Man shoma yawman fi sabilillah ab'adahu Allahu wajhahu 70 kharifan minan nar. Ya, barang siapa yang dia berpuasa sehari saja di jalan Allah fi sabilillah, maka Allah akan jauhkan wajahnya yang selama 70 dari neraka. 70 di sini tidak disebutkan apakah 70 hari, 70 bulan, 70 tahun. 70 kharifan. Ada yang mengatakan 70 tahun. Dan juga sangat panjang dijauhkan dari neraka. Itu as-sawm. Ya, junnah sebagai tameng. Demikian pula pintu-pintu kebaikan wasadaqah, sedekah. Karena sedekah itu tuftiul khathiata, akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Ya, kesalahan-kesalahan. Sebagaimana Allah menyatakan di surah At-Taubah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil zakat mereka. Ya, kenapa? Karena zakat itu tutahhiruhum, akan mensucikan mereka dari berbagai macam kesalahan, kejelekan dan dosa. Wa tuzakkihim biha, dan Allah akan sucikan dengannya. Ya, pintu-pintu kebaikan yang lain itu dengan sedekah. Kama yudfiul ma'un nara, sebagaimana ya, air akan memadamkan api. Kedemikian pula sedekah akan memadamkan, melenyapkan, menghilangkan berbagai macam kejelekan dari diri kita. Wa salatul rajuli fi jawfil lail. Demikian pula salat seseorang di tengah malam gelap gulita. Ya, salat malam. Ya, kenapa? Karena orang seperti ini biasanya yang diharapkan wajah Allah, tidak yang lain. Sehingga dia mencari malam yang gelap gulita, tengah malam yang gelap gulita. Thumma kana, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat di surat As-Sajdah, tatajaha junubuhum 'anil maraji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajaha junubuhum 'anil maraji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Dijauh lambung-lambung mereka dari tempat-tempat pembaringannya. Kan mereka adalah orang-orang yang bangkit di tengah malam. Ya, karena Allah sudah sebutkan cirinya, ya, jauhnya junub, rusuk-rusuk mereka dari tempat kembalinya, ya, jauh. Kalau dekat berarti akan terbalik. Ya, ini bangkit. Baik, ciri ahlul jannah di antaranya. Ya, dalam ayat yang lain disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun di waktu sahur. Jadi sebelum subuh mereka yastaghfirun, banyak memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga waktu razaqnahum yunfiqun, mereka menifakkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Seorang jiwa tidak tahu apa yang Allah SWT sembunyikan, apa yang Allah SWT samarkan dari keutamaan-keutamaan kenikmatan-kenikmatan surga. Ya. Mana ayat imra'at wa ra'udun wa nusamiyat wa ra'khatara biqalib basyar. Kenikmatan-kenikmatan surga itu tidak terbetik dalam hati, tidak terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terlintas dalam hati, tidak. Ya, menunjukkan sangat-sangat indahnya, sangat-sangat bagusnya. Ya, itu semua jasa amilakanu yang marun, sebagai palasa dari apa yang mereka lakukan. Ya, ketika mereka menempuh pintu-pintu kebaikan, menunjukkan di sini turukul khair, ketika jalan-jalan kebaikan itu banyak. Ya, kita tidak bisa dari pintu ini, dari pintu lain. Tidak bisa dari celah ini, dari celah lain, untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan. Tsumma qala, kemudian kata Nabi alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa durwati salamihi. Maukah aku tunjukkan kepada engkau wahai Mu'adz bi ra'sil amri, tentang pokoknya suatu urusan, kepalanya, pokoknya suatu perkara, wa 'amudihi dan tiangnya, wa durwati salamihi serta puncaknya. Mau tidak kamu aku tunjukkan tentang perkara yang paling utama, yang sebagai perkara pokoknya, kemudian tiangnya dan puncaknya. Qultu, maka kata Mu'adz, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin giat lagi para sahabat ditunjukkan suatu perkara, ditunjukkan yang lebih, semakin giat, ditunjukkan semakin lebih, semakin giat lagi. Tidak ada dari para sahabat kufa, cukup wahai Rasulullah. Semakin dikasih tahu, semakin tamak mereka, semakin rakus ya untuk kebaikan-kebaikan akhirat mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, Rasul Amri al-Islam, pokok segala urusan itu adalah Islam, inti segala urusan itu adalah Islam. Sehingga wa'amuduhu sholat, tiangnya sholat. Islam tanpa tiang tentunya gugur bangunan. Rasulullah mengumpamakan dunia Islam ala fungsi. Islam itu dibangun di atas lima fondasi, lima tiang. Di antaranya amuduhu sholat, tiangnya sholat. Tiangnya itu sholat. Faman tarokaha faqad hadama ad-din. Nah, siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan tiangnya. Wa durwatu salamihi, dan puncak amalannya yaitu al-jihad. Jihad bisa dilihat, jihad yang syar'i, jihad yang terbimbing, jihad di bawah penguasanya, di bawah naungan para ulamanya. Jelas yang dijihadinya, jelas yang diperanginya, maka dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Tsumma qala, ala ukhbiruka bi milaki dzalika kulli?" Maukah aku tunjukkan tentang milak dzalika kulli, kuncinya itu semua. Apa kuncinya itu semua? Dari amal-amalan yang banyak, amal-amal kebaikan yang akan masukkan dalam surga. Makin salah ada kuncinya, ada intinya. Faqultu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Semakin giat lagi Mu'adz, karena hendak diberikan tahu kuncinya, intinya, pokoknya. Maka Rasulullah fa'akhadha bi lisanihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil atau mengisyaratkan ke lisannya, ke lidahnya. Waqala, dan mengatakan kufa alaika hadza. Rasulullah menunjuk pada lisannya, mengisyaratkan pada lisannya, ya, pada lidahnya, kemudian mengatakan kufa alaika hadza. Tahan ini oleh kamu. Jaga lisan oleh kamu. Jangan banyak berbicara. Hadis yang telah kita lalui, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik, kalau tidak bisa diam. Sehingga Rasulullah mengisyaratkan kuffa alaika hadza, tahan oleh kamu ini. Kata orang-orang kita, benda tak bertulang. Tapi kalau sudah menjadi cemeti sangat keras, ketimbang cambukan. Seseorang lebih sakit ketika dibincangkan ketimbang dicambuk biasanya. Sampai dia mengatakan, sampai saya umpamanya ditimbun tanah merah, saya enggak lupa ucapan dia. Sampai sejauh itu sebagian orang. Bahayanya ya lisan. Qultu, kemudian aku katakan kepada Mu'adz, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa idza la tu'akhaduna bima natakallamu bihi, apakah kita nanti akan disiksa? Apakah kita nanti akan dihukum dengan sebab apa yang kita ucapkan? Faqala, maka kata Nabi SAW, takilan jika umum ya Mu'ad, celaka ibumu wahai Mu'ad, sebagai kalimat ancaman saja, ya, celaka kamu, kok tidak faham yang seperti ini. Wahal yakub nasa fil nari ala wujuhim wa qala ala manakhirihim illa hasa'idu alsinatihim, bukankah yang menjadikan ditelungkupkannya manusia lantas diseret ke dalam neraka, ya, ala wujuhim kan ditelungkupkan, ya, atau ala manakhirihim, lehernya ditarik, ditelungkupkan, dihempaskan, dilemparkan ke dalam neraka, illa hasa'idu alsinatihim, karena buah hasil lisannya, lidahnya, akibat ucapannya, itu yang membuat manusia tersungkur, tertarik, terseret ke dalam neraka karena buah hasil ucapannya. Innal 'abda la yatakallamu bikalamin, seorang hamba dia akan berbicara, berbincang dengan suatu ucapan yang tidak terbetik dalam hatinya, ternyata ucapan itu akan masukkan dia ke dalam neraka. Padahal suatu ucapan, tetapi ucapan tersebut ucapan yang kufriyah, ucapan kekufuran, ucapan yang berbahaya, ya, sehingga ucapan tersebut bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Ya. Awalnya Rasulullah SAW sempat menyaksikan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mencela salah satu istri Nabi SAW yang lainnya, Sofia. Innaha qasirah, dia seorang wanita yang pendek. Ya, kalau kita nyanyi cebol, ya, dihina. Tanya. Maka kata Rasulullah SAW, ya, seandainya ucapan kau ini, ya, ditimbang dengan air yang sebanyak di lautan, lau muziza bima'il bahri lama jazadhu. Padahal Aisyah ketika itu cuma mengatakan innaha qasirah, Sofiyah dia wanita yang pendek. Tapi kata Rasulullah, seandainya ucapan kau ini dicampurkan ke air yang ada di lautan, maka air lautan tersebut akan berubah, menunjukkan bahayanya ucapan ini. Yang hal itu tadi kita tidak terbetik, tidak terbayang ketika kita mengucapkan suatu ucapan, ternyata ucapan itu kalau ditimbang akan merusak kebaikan kita yang sudah berlalu. Maka hati-hati kata Rasulullah dalam berbicara, karena betapa banyak tadi yang berbicara dengan pembicaraan tidak terbetik, ternyata hal itu justru yang akan menyeret dia ke dalam neraka. Sebaliknya, ada juga orang yang berbicara dan suatu pembicaraan, ya, dia tidak mengira ternyata pembicaraan itu akan memasukkan dia ke dalam surga. Kalimat thayyibah, ajakan yang baik, peringatan yang baik, ini bahaya lisan ikhwan. Bagaimana syariat itu membimbing, ya, berbicara yang baik kalau tidak bisa diam, banyak diam, ya, kalau kita tidak bisa berbicara yang baik itu lebih baik, supaya tidak banyak kepada kesalahan, terjatuh ke kesalahan. Sehingga kata ulama, yang banyak terjatuh ke kesalahan itu biasanya orang yang banyak bicara, banyak komentar, sehingga jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi ke dalam kesalahan. Yang muhim, ya, kita tadi pandai untuk menjaga bisa. Kalau bisa itu pandai dijaga, maka itu kuncinya, kunci kebaikan, pintu, kunci surga dan kunci neraka apa? Lisan. Ya. Lisan yang baik maka sebagai kunci untuk dia masuk ke dalam surga. Tapi lisan yang jelek sebagai kunci untuk dia memasuki neraka. Ya dan itu. Untuk ketahui ini. seseorang bitokoh, jangan hanya bitokoh, dosanya sejauh mata memandang, setiap lembaran dosanya sejauh mata memandang. Tapi karena ada ucapan dia la ilaha illallah, maka satu ucapan ini mengalahkan kejelekan-kejelekan yang sangat banyak. Subhanallah, ya kan? Betapa besarnya suatu ucapan yang terkadang tidak terpetik di sisi kita, ternyata ucapan itu adalah ucapan yang agung, yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu banyak-banyak memilih ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bagus. Jangan terjatuh kepada ucapan-ucapan yang jelek, yang ternyata itu akan menghapuskan dari kebaikan-kebaikan kita. Wallahu ta'ala alam sabuk fa'idah kita baca pada Tuhan bin Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah.